Matius pasai 28. Oh kalu seleso uro sabat, ba uro alehat watejih mantong bengoh lupahna, Maryam Magdalena ngon Maryam yang lain, gejak nging laju ubak kubu isanyan. Ngon hana jisangka-sangka, teka gempa bumo yang lumpah tegah. Sidro malaikat Tuhan getrun ni bak syurga, laju gegule bate rayanyan tutup bak babah pintu kubunyan. Olenyan, laju geduk atuh batenyan. Muka malaikatnyan lagi kilat, dan pakaian gopnyan putih lagona. Sidadu yang kemit kubunyan, lupah temakut, dan yo hana tekira. Dan kajut lagi urung mate. Malaikatnyan, gepegah ubak urung-urung inong yang na disinan. Bek temakut, ulon ketepe kata tamita isanyan kata salapnyan. Gopnyan hana disinu. Gopnyan kaga bedoh, lagi yang kalah gepegah yo masa ile. Jak tanging tumpat gopnyan teehnyan. Jino gata jak ke laju bagai-bagai. Jak pegah laju ubak mandung murid-murid gopnyan. Gopnyan kaga bedoh, dan saat yo gopnyan gajak lube, awai nibak gata u Galilea. Disideh gata tema gata kalon gopnyan, ingat ke pe'e, yang kalah ulon pegah ubak gata. Bagah tat-tat ureng-ureng inongnyan, getinggai kubu isanyan. Dengan perasaan temakut mejampu galak, awaknyan geplung-plung, kegejak pegah hainyan ubak murid-murid Isa. Hana jisangka-sangka, Isa gejak merempok ngon ureng inongnyan, sirage pegah lagenyo. Assalamualaikum. Laju awaknyan geperap ubak gopnyan, guaga kigeh dan gesemah gopnyan. Bek temakut. Kun Isa ubak awaknyan. Jak pegah laju ubak mandum saudara-saudara lun mangan awaknyan jijak u Galilea. Disideh awaknyan tema jikalon ulun. Tengoh ureng inong-inongnyan jijak mita saudara-saudara Isa. Napadup dro sidadu yang kemit kubunyan jijak wo ubanda. Dan jipegah laju ubak mandum pemimpin imum-imum ban mandum yang ka terjadi. Pemimpin imum-imumnyan laju jimuruk pakat ngon pemimpin-pemimpin Yahudi. Dan jijuk laju pengnyan lupah jai ubak sidadu yang kawai kubunyan. Siraji pegah meno. Gata haruh gatakan bahwa murid-murid Isa jiteka oh malam uro. Dan laju jicu mayatnyan wate gata tengok-tengut. Dan menyogu benu gudengu hainyan, kamu yang bujuk gopnyan, mangat gata hana halangan sapu. Temale sidadu pengawainyan, laju jicok pengnyan. Dan jipubut laju, lagi nyangka ji amanat ubak jihnyan. Ngon sababnyan, calitranyan mantong ngutabu di tengah-tengah ureng Yahudi, sampoan uronyo. Bansiblah dro murid Isa nyan, laju gejak ubukit di Galilea, lagi nyangka geperintah le Isa ubak awaknyan. Bakwate awaknyan gekalon Isa na disinan, awaknyan laju jisujud jisemah gopnyan. Tema nacit lam kawan awaknyan yang ragu-ragu. Isa laju gepurap bak awaknyan sira gepegah. Ban mandum kuasa yang na di serga dan di bumo ka geserah ubak ulun. Sababnyan jak ke ubak mandum bansa yang na atuh donya. Pejet ke awaknyan ke murid-murid ulun. Pumana ke awaknyan dengan gata tebuh nan Bapa, Anak dan Roh Allah. Puruna ke awaknyan jitaat ban mandum yang kalun perintah ubak gata. Dan ingat ke ulun temana sabi mesajan gata. Sampo ake jamun.